Lima pak akal naik sapi dam ini, sapi daging kis, seringnya pulang maling kis. Lima pak akal hendak mencari bini, bini nang manis tapi nang gana buril. Pintar banget sih.